pernah peka apa yang ku isyaratkan. Andai hatiku bukan dicipta Tuhan, mana mungkin ku akan sanggup bertahan. Sikapmu yang selalu ingin dimengerti, tapi kau tak mau saling mengerti. Ku bicara, kau anggap salah. Ku hanya diam tak bersuara. Ku hindari perhara. Mataku membasah, ku terbelenggu egomu. Kau tak pernah peduli perasaanku. Kasih, hubungan apa ini? Lelah ku berjuang sendiri. Jalinan cinta ini yang seharusnya kita jaga berdua. Kau anggap salah. Ku hanya diam tak bersuara. Ku hindari prahara. Mataku membasah, ku terbelenggu egomu. Kau tak pernah peduli perasaanku. Kasih, hubungan apa ini? Ku berjuang sendiri jalinan cinta ini yang seharusnya kita jaga berdua. Lepaskanlah bila sudah tak satu rasa. Sampai di